terlambat sudah pernah menjadi judul lagu yang sangat populer di beberapa waktu yang lalu. Terlambat sudah, tak ingin berbicara tentang tema cinta, tapi terlambat sudah terbaca dengan jelas ketika seseorang duduk dalam perenungan mendalam. Air mata tak pernah berhenti, harapan tak tersisa di garis wajah. Semua tampak kusuh menyedihkan. Ya, terlambat sudah, karena kesempatan sudah dibuang-buang tak diisi dengan cara yang bertanggung jawab. Kesempatan untuk menikmati pendidikan yang tersedia di waktu lampau diabaikan, diubah menjadi pesta pora. Kesempatan untuk mengenal banyak orang tak diraih, bahkan diubah jadi permusuhan karena hidupnya dan tingkah laku sangat menjengkelkan. Kesempatan untuk menggapai keberhasilan tinggal kenangan, karena kini terpuruk tanpa daya, tanpa ilmu, tanpa kawan. Sangat menyedihkan. Nah, haruskah penyesalan datang di kehidupan baru kita menyadari ada yang salah dalam langkah? Saya pikir itu adalah sebuah kebodohan yang tak termaafkan. Jangan sampai tiba di titik itu. Karena itu, belajarlah untuk mulai berani berkawan dan berani belajar, untuk berani mencapai masa depan. Keluar dari persembunyian, hapus air mata, ayunkan langkah, tantang hidup ini. Jangan buat keterlambatan kedua terjadi sampai tak ada lagi waktu untuk memperbaiki. Terlambat sudah, tahap pertama. Tapi jangan lagi terlambat, tahap yang kedua. Karena itulah, tatap ke depan, ayunkan langkah, bangun pengharapan. Jangan hanya berkeluh kesah. Lupakan yang pertama, wujudkan yang kedua. Semoga Anda masih punya nyali untuk menjadi manusia. Karena manusia hanyalah disebut manusia karena punya pengharapan dan keinginan untuk menciptakan perubahan. Tampaknya Anda sudah kehilangan kemanusiaan. Pikirkan dan segera buat keputusan. Bersama saya, Bigman Sirait.